Suasana baru, kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini, terbuai aku terlena. Kau pun paham.